Tetapi dia kata wa kadzalika matukhidha hilyatan thiraran min az-zakat la yasqutu an. Tetapi walaupun pakai untuk hiasan tu tak perlu zakat, kata Ibnu Qudamah, maknanya itu mazhab Hambali juga tu. Tetapi dia kata kalau sesiapa perempuan yang pakai sengaja nak lari daripada zakat, tak jatuh zakat. Ha, contoh ada perempuan dia banyak sangat mah. Kan yang ini besok nak haul ni, besok nak cukup tempoh ni, dia pun pakai kejap. Pakai sekejap je sebagaimana niat dia untuk elak zakat. Ah, tak boleh jatuh zakat tu, kata Ibnu Qudamah. Nampak? Ni mesti yang betul-betul pakai secara serius ni. Dalam setahun tu maknanya banyak kali lah dipakai, lebih dari 10 kali dia pakai. Tapi pakai sekali dua yang nak bagi elak tak kena zakat, tak boleh, kata Ibnu Qudamah. Itu mazhab Hambali. Begitu juga disebut oleh ulama lain dalam mazhab Hambali. So, jadi kesimpulan kita, jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali tak wajib zakat pada hulil mubah, perhiasan yang untuk digunakan, bukan untuk elak zakat. Tetapi kata Imam Syaukani, tidak sah mana-mana dalil tentang, bukan, sorry, Imam Syaukani menguatkan lagi, dia kata wala yasih istidlal man istadalla ala wujubi zakat fi hilyah. Tak sahih semua dalil-dalil sesiapa yang mencari dalil untuk mewajibkan zakat pada barang perhiasan. Kata Imam Syaukani, menguatkan lagi. Walau bagaimanapun, semua hadis wa ammal al-hadith al-khasa al-warida fi zakatil huli fa ajabu anha bi anna dha'ifa. Semua Syaukani dan lain-lain kata, semua hadis-hadis yang mewajibkan zakat huli, perhiasan, adalah semuanya lemah belaka. Pula dah, kan? Tetapi pusingnya tuan-tuan, sebenarnya isu ni sangat panjang perdebatan ulama' padanya. Saya tak niat untuk pergi pada very technical, tapi hasil daripada semua perdebatan ni, kedua-dua mereka ada dalil, kedua-dua dalil kumpulan ni dua-dua dikritik oleh kumpulan yang lain. Maka akhirnya kata Imam Al-Khattabi, wal ihtiyat ada'uha. Imam Al-Khattabi yang bermazhab Maliki kata, walaupun mazhab Maliki kata tak perlu, tapi dia kata yang terbaik, dia kata lebih selamat, bayarlah zakat. Bayarlah. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syanqiti, wa ikhraju zakatil huli ahwat. Keluarkan zakat bagi perhiasan emas wanita yang cukup berat dia, iaitu 85 gram, adalah lebih bagus dan menjauhi syubhat. Dan demikian juga fatwa-fatwa ulama terkemudian yang tak salah saya, iaitulah Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Lajnah Daimah, yang mana banyak dirujuk oleh majlis fatwa pilih. Jadi kesimpulan, mazhab yang kita pakai di negeri Perlis, keluarkan zakat, itu lebih selamat, kerana ancaman bagi tak keluarkan zakat bagi emas yang disimpan, yang walladzina dhahaba wal fiddah wal yunfiqunaha, kan, sesiapa yang menyimpan emas dan tak menyumbangkannya, mereka tak keluarkan zakat, akan dikenakan azab macam mana, dicairkan emas semua sekali, kemudian ditepek di atas macam-macam, di atas dahi dia, di atas belakang dia, di atas dada dia, dan seumpamanya. Lalu kebimbangan itu ada, umum ayat itu, lalu memilih yang lebih baik, yang lebih ketat untuk rakyat negeri Perlis. So itu fatwa Perlis untuk rakyat Perlis. Tapi kalau ada secara individu senyap-senyap, tuan-tuan sebagai rakyat Perlis nak pakai mazhab yang lain, itu tuan-tuan tanggung sendiri. Tuan-tuan tanggung sendiri. Habis tentang zakat emas perhiasan wanita. Yang ketiga, hukum zakat wang kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. Sebahagian tuan-tuan mungkin skim pencen, sebahagian tuan-tuan ada yang skim KWSP. Ramai tak yang KWSP dalam dewan ni? Saya rasa ramai pencen kot. Tapi tak apalah, bagi mereka yang kerja swasta, KWSP adalah point mereka lah. So, jadi dalam jawatankuasa fatwa negeri Perlis telah bersetuju dengan keputusan berikut. Satu, semua jenis skim KWSP wajib ditunaikan zakat dengan syarat pekerjaan asal pencarum adalah halal. Jadi kalau kerja asal dia adalah haram, GRO ke, kerja dekat tempat haram ke dan seumpamanya, maka duit gaji dia haram, maka duit haram tak ada zakat. Jangan kata saya nak bersihkan duit haram saya dengan keluar zakat. Tak boleh. Zakat ni hanya khas untuk wang halal. Wang haram bukan keluarkan zakat nak bersihkan. Nak bersihkan dengan cara keluarkan semua sekali. Kalau diambil daripada hak orang lain, al-ghasbu, al-ghasab ni rampas, pulang semua sekali pada orang yang menjadi mangsa rampas. Eh? Bukan keluarkan 20% dekat masjid. Tak, tak boleh. Wang rampas, apa ragut beg wanita semua sekali, semua kena pulang balik kat wanita tu. Kalau tak tahu kena cari, sampai jumpa. Kalau tak jumpa dah tua-tua barulah, dah memang habis, dah habis usaha dah, ha, barulah boleh difikirkan untuk diberikan ke masjid. Dengan niat bukan kita yang bersedekah, tapi mangsa itu yang bersedekah. Ha, itu eh. Tapi tiba-tiba jumpa pula mangsa tu, kita kena dapat izin daripada dia, beritahu kat dia, saya dah sedekah kan, okey tak? Kalau dia kata tak mau, saya nak duit saya balik, kena pulang balik duit dia. Yang sedekah tu kira kamulah, perompak tu lah yang bersedekah. Ha, kira taubat lah tu. Ha, macam tu. Eh? Katalah pula dia dah sedekah kan, ataupun dia tak sedekah kan, dia pergi laburkan pula. Ha, ini cerita lain. Yang labur tu dapat untung, untung tu semua tuan punya tu, bukan yang perompak tu. Eh? Baik. Baik, kemudian yang kedua, dividen yang diberikan oleh pihak KWSP jika sekiranya ia daripada akaun simpanan syariah juga tertakluk hukum zakat. Yes, simpanan syariah tak keluarkan zakat bagi pihak tuan-tuan. Jangan marah pula. Betul, eh kenapa simpanan syariah tak keluarkan ni? Tabung haji keluarkan tau. Tak boleh simpanan syariah nak keluarkan sebab tak cukup syarat wajib zakat duit tu. Kerana tuan-tuan tidak ada milkutam, milik penuh. Milik penuh tu maksud dia tuan-tuan tak boleh keluarkan ikut suka hati. Kalau dekat tabung haji boleh nak keluar ikut suka hati. Ini dekat USP tak boleh. Ada syarat dia. 50 tahun boleh keluar awal sikit, 55 tahun boleh keluar semua. Kalau nak keluar yang lagi awal kena ada sebab, beli rumah ke, deposit rumah, kena nak pergi haji ke. Tapi khas untuk itu, nak pergi labur dekat apa nama saham amanah patuh syariah ke, boleh keluarkan, tapi terus ke situ. So tak ada, tak ada zakat dikeluarkan pada keluaran sikit-sikit macam tu. Baik, jadi ada pun dividen, tadi cerita dividen eh, dividen simpanan syariah iaitulah yang 5.9% baru ni dapat tu kena keluarkan sendiri zakat. Tapi bukan tahun ini. Ini bila pencin nantilah terkumpul. Kemudian sesiapa yang simpan duit dalam simpanan konvensional perlulah melalui proses pembersihan. Contohnya hari ini tahun lepas dah ada simpanan syariah. Simpanan syariah ni dah ada tahun 2017. Siapa yang tak tukar lagi, maknanya tuan-tuan melabur dekat tempat haram. Simpan duit dan biarkan dilabur tempat haram. Padahal ada pilihan. Dulu tak ada pilihan, sekarang dah ada pilihan. Maka haram kekalkan dekat simpanan konvensional. Bila dapat dividen 6.15, tuan-tuan tak boleh ambil 68% daripada 6.15. Faham? Itu statistik terkini. Sesiapa yang dengar dekat luar tu, sesiapa yang kata simpanan konvensional lebih besar daripada simpanan syariah, ya, dari sudut nombor, bagi yang tak tahu halal haram, ya betul. Simpanan konvensional dapat 6.15, simpanan syariah 5.9. Nampak lagi besar konvensional. Tapi sesiapa orang Islam yang pegang 6.15 tu, katalah 6.15 tu bernilai 10,000, maka ataupun bernilai bernilai 10,000, 6,800 ringgit dia kena sedekahkan ke fakir miskin. Maknanya yang tinggal berapa ringgit? Sikit je tuan-tuan. Maknanya besar lagi keuntungan simpanan syariah. 68% adalah statistik terkini. Tahun lepas simpanan syariah dapat 6.4%, simpanan konvensional 6.9. 6.9 tu 64% kena bersihkan dividen dia. Tahun ini lagi, tahun itu 2 tahun lepas lah, tahun 2017. 2018 kena bersihkan 68%. Ha, lagi banyak. So cepatlah tukar ke simpanan syariah. Tapi zakat ada apa-apa tak? Tak ada. Ke atas simpanan konvensional, kerana dia adalah atau bukan, sorry, bukan tak ada. Kena bersihkan 68% tu. Yang baki tu barulah bincang zakat nanti bila dah nak keluarkan keseluruhan. Kemudian Muslim perlu meletakkan wang simpanannya ke dalam akaun simpanan syariah. Jika tidak, dia telah melanggar arahan syarak dengan meletakkan wangnya ke dalam akaun tidak patuh syariah, sedangkan dia memiliki pilihan. Maka hendaklah dia bertaubat dan wang dividen hendaklah dibersihkan. Ha, itu saya sebut tadi. Bertaubat dengan melakukan pembersihan 68% untuk tahun ini, 64% tahun lepas. Okey. Jadi bila nak keluarkan zakat ni, bila dah keluarkan secara selonggok nanti dah pencen. Berapa nak keluarkan? Berapa tahun nak keluarkan? Keluarkan ikut 1 tahun cukup. Ha, dia ada dua pendapat. Satu, keluarkan 2.5% daripada jumlah yang terkumpul. Contohnya jumlah terkumpul itu telah dibersihkan apa-apa 100,000. Keluarkan 2.5% daripada 100,000. Ada satu riwayat kata tak payah bersihkan apa-apa. Tak payah keluarkan zakat apa-apa kecuali setelah 1 tahun pula. Maknanya tahun 2019 ni keluarkan duit. March 2020, kalau ada lagi lebih daripada 85 gram emas punya nilai, iaitu sekitar RM15,000, barulah keluarkan 2.5%. Masa tu sah habis lah kot duit. Tapi kalau belum habis, pakai. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga pula kata, baik, keluarkan duit tu katalah RM100,000 tu, keluarkan semua. Lepas tu bayar dulu apa-apa hutang yang paling crucial, yang paling terkini. Hutang kereta, hutang ni. Apa berbaki, kalau lebih daripada nisab, baru keluar zakat. Begitu. Okey, sebab ada ramai orang yang dia pencen, dia habis, dia berhenti dah, dia pencen lah. Dia keluarkan duit, sebenarnya dia bukan orang kaya pun. Dia banyak hutang. So sebenarnya orang kaya ni orang yang hutang terkini, bukan hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka panjang, semua kita fikir miskin belaga tu kan. Hutang rumah 30 tahun tak habis-habis. Ini hutang terkini, Ad-Dainul Hal namanya. Bukan dainul muajjal, dainul hal, hutang terkini yang come due, yang kena bayar. Dan hutang pada tahun itu, adik-beradik pun bayar dulu, bank pun bayar dulu, 1 tahun, maknanya 1 tahun punya hutang kereta. Campurlah sebulan 200 kali 12, 2400, tolak dulu tepi. Rumah, berapa? Tolak. Kakak, pinjam? Tolak. Nenek tinggal daripada 100,000, tinggallah 20,000 kena zakat. Maknanya sebab lebih risak, 2.5% daripada 20,000. Tapi kalau kurang daripada 15,000, tak kena, sebab sedara dikira miskin. Gitu tadi. Kemudian seterusnya, hukum forex trading online. Forex trading ada 2 jenis forex. Ya. Jadi keputusan Majlis Fatwa Perlis, perdagangan mata wang secara online melalui platform-platform sama ada tempatan atau luar negara diharamkan. Sama ada dijalankan oleh individu atau institusi, perbankan dan lain-lain. Itu dia punya statement pendek dia. Semua forex trading haram. Walaupun ada orang dia berhenti kerja sebab main forex trading. Ada orang kaya sebab main forex trading. Tapi kaya tak semestinya bahagia. Baru saja saya ada seorang kawan kenalan, seorang profesor di universiti. Dia mengaku pada saya bahawa dia main forex trading. Dia tak peduli pendapat yang saya dah war-warkan. Majlis Jakim pun beritahu haram, dia tak peduli. Dan dia main untung banyak, tuan-tuan. Banyak. Juta. 1 juta dia dah dapat. Dan dia pun mulalah sombong, dia kata. Tista saya. Dia makan pun tak nak makan kat gerai-gerai biasa, nak makan kat hotel. Lepas tu cakap dengan orang pun dah sombong. Macam-macam lah. Solat pun dah mula terabai, ya, doa pun dah tak berdoa, kaya dah jutawan. Tiba-tiba dia kata satu hari tu dia tengah melabur tu, dia tengah trading tu, dia terlupa nak buat stop loss. Dia ada stop loss punya button, dia tertidur. Sebab dia tengok naik dah harga tu, dia ingat relax lah, dia pun tertidur. Naik punya naik punya naik, dia tidur, dia bangun tidur, semua dah jatuh. Dia rugi RM1,000,000. Dia kata 6 bulan dia tak cakap. Dia tak cakap dengan orang kat luar lah. Family tu mungkin cakap lah. Puasa tu 6 bulan. Sewel sekejap. Pergi umrah baru dapat kekuatan balik. Sekarang dah waras balik. Tuan-tuan eh. Profesor baru. Bukan main-main. Profesor. Kan? Tapi dia ngaku. Ini tak ada berkat tuan-tuan. Tak ada berkat. Jadi dalam ayat fatwa pelih, kita kata forex trading haram. Forex ada banyak. Forex yang pertama, foreign exchange. Macam money exchanger dekat airport tu. Nak pergi umrah, nak tukar duit ringgit kepada rial Saudi. Itu forex juga. Itu harus. Sebab memang kita nak pergi sana. Kalau kita buka booth yang jual duit tu pun, harus juga dapat untung. Sebab kita sediakan servis. Itu forex exchange. Foreign exchange. Forex. Yang kita cerita bukan foreign exchange. Yang kita cerita foreign exchange trading. Iaitulah kita main duit ni, jadikan dia sebagai barang dagangan. Patutnya barang dagangan ni macam air mineral, kamera, kerusi, benda-benda yang ada kegunaan pada diri dia. Tapi tak, kita jadikan duit yang patutnya sebagai perantaraan seseorang nak menjual dan membeli, kita jadikan perantaraan tu, orang suruh jadikan barang yang nak jual beli tu sebagai barang dapat untung. Dia tak, perantaraan tu aku nak untung. Itu yang pelik manusia macam ni. Bila perantaraan tu yang tak ada value, intrinsic value namanya, tak ada manfaat pada diri dia. Contoh duit kertas, contoh air mineral ni tuan-tuan, apa manfaat dia? Boleh minum lah. Rostrum ni apa manfaat dia? Boleh pakai sebagai rostrum, letak barang, letak laptop atas ni. Kursi boleh duduk. Ada manfaat pada diri dia, sebab tu kita beli benda ni. Duit kertas kita beli sebab apa? Boleh minum? Tak boleh. Boleh makan? Tak boleh. Dia digunakan untuk beli barang yang ada manfaat. Tiba-tiba kita beli dia kerana kita sengaja nak tunggu dia punya harga naik dan turun. Bila kita beli rendah, naik harga, kita jual, kita untung. Ini salah. Dari sudut falsafahnya salah. Demikian kalau tuan-tuan yang ada dekat depan saya ni, kalau tuan-tuan ni walaupun orang pelih, katalah tuan-tuan ni orang pelih yang tak sama pendapat dengan majlis fatwa, iaitulah tuan-tuan ni pegang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Contoh, tuan-tuan kena jauh juga, sebab ulama besar Asy'ariyah, Imam Al-Ghazali mengharamkan. Okay, itu dari depan tu. Ulama besar Asy'ariyah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kata, fa khalqullah ta'ala ad-darahim wa dananir hakimain mutawassitain baina sa'ir al-amwal hatta tuqaddir bihima al-amwal id la gharada fi a'yanihima id ila ay yaqul kadhalika an-naqd la gharada fihi wa huwa wasilatun ila kulli 'ard ila kulli gharad. Dia kata Allah menjadikan duit, dinar dan dirham termasuk wang kertas ni, sebagai perantaraan di antara semua barang-barang yang wujud atas muka dunia ni, sehingga boleh barang-barang yang lain tu dinilai menggunakan duit. Ini berapa? RM1.80. Ini berapa? RM1,000. Ini berapa? RM200. Semua barang dinilai guna ringgit. Nampak? Ini berapa? Free. Kasut berapa? RM200. Semua pakai ringgit. Kan? Itu Imam Ghazali sebut. Id la gharada fi a'yanihima, kerana tidak ada tujuan manfaat pada diri duit itu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sesiapa yang berpegang kepada Asy'ariyah, dengar ni tu. Kerana dia lagi, kadzalika naqd la gharada fi, maka oleh kerana itu dari sudut falsafahnya, duit tidak patut dijadikan apa-apa manfaat pada diri dia. Dia menjadi perantaraan. Ya, dia pun sebut juga, fa idza tujira fi ainihima faqad ittakhadhahuma maqsudan ala khilafil hikmah. Dia kata sesiapa yang telah mengambil mata wang untuk didagangkan kerana diri dia, maka telah pun dia bercanggah dengan hikmah penciptaan duit itu sendiri. Kata, kalau tuan-tuan bermazhab Salafi zaman sekarang, yang mana mereka merujuk banyak kepada kepada apa nama tu, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga menyebut perkara yang sama. Ibnu Taimiyah kata, "Ad-darahim wa dananil la tuqsad li dhatiha bal hiya wasilatun ila ta'amul biha wa li hadha kanat athmanan bi khilafi sa'iril amwal. Fa innal maqsud al-intifa' biha wal wasilatul mahdhah la allati la yata'allaq biha gharadun la bimadatiha wala bisuratiha." Dia kata duit kertas, duit mah dan perak dan duit tidaklah dimaksudkan pada dirinya, tetapi dia adalah perantaraan kepada sesuatu. Oleh kerana itu mereka menjadi harga berbeza dengan semua komoditi yang lain, barang-barang yang ada nilai, barang kegunaan. Kerana maksud al-intifa' bagi semua barang-barang yang lain, ya, dan pada duit itu adalah nilai semata-mata, ya, tidak berkait dengan dia punya tujuan kegunaan kerana badatiha, kerana dia punya apa nama tu, item. Kalau kertas, kertas tu sendiri bukan nak digunakan untuk melulis kertas ringgit tu. Itu juga dengan dinar bulat tu, bukan untuk digunakan kerana dia emas tu, tidak, tapi kerana dia punya nilai, ya. Jadi itu Ibnu Taimiyah, dan disokong kuat oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata kalau dia diniagakan, maka hancurlah. Maka kalau tuan-tuan ni pula geng yang betul-betul respect kepada falsafah, maka toke falsafah tuan-tuan, selain daripada Al-Ghazali, Imam Ibn Rushd pun mengharamkannya juga. Imam Al-Qarafi pun mengharamkan juga. Sebenarnya ulama yang hebat-hebat ni sejak dulu lagi melihat perkara ini jangan dilakukan. Itu dari sudut filosofinya. Kemudian dari sudut teknikal pula, kalau ulama terkini pula, ulama terkini tuan-tuan yang paling kuat sekali dia punya pengaruh dalam dunia kewangan Islam hari ini, namanya Syaikh Mufti Taqi Uthmani. Dia ni ketua fatwa di Auditing and Accounting Organization for Islamic Financial Institution, AUFI, dekat Bahrain. Dan dia ni bila pernah dulu dia tak setuju dengan struktur sukuk, dia kritik terus. Tahun depan tu sukuk punya nilai semua jatuh, orang tak keluarkan sukuk sekejap sebab tercabar dengan dia punya kata-kata seorang. Dahsyat. So dia ni kata pun tak sepatutnya dijadikan jualan ataupun komoditi wang ni. Ambil lagu dia dari mana tu, apa? Bukan daripada handphone saya. Dia boleh bocor ke? Okey. Kemudian okey, tadi fatwa pilih mengharamkan kerana sebab yang pertama, tiada secara tunai dan serta-merta. Ini teknikal pula. Tadi secara filosofi. Tapi fatwa perlih tumpu kepada teknikal dia lebih. Iaitulah kerana tak ada takabut secara hakiki ataupun hukmi. Ini panjang nak cerita tuan-tuan. Tapi maknanya bila duit dengan duit, bila tukar, dia kena dua-dua tu ada serah terima serta-merta. Tapi dalam forex trading online ni tak berlaku benda tu. So jadi ada syubhah riba. Yang kedua, ada riba pada pinjaman tunai platform. Sebab platform ni tadi, iaitulah online platform ni, dia ada sediakan leverage. Kita letak 100, kita boleh beli mata wang yang bernilai yang lebih lagi. Contohlah kita ada 100,000, maka itu leverage yang mempunyai unsur memberi pinjam. So dalam hadis Nabi sebut bahawa tidak boleh gabung apa nama tu pinjam dan juga jual beli. Yeah? Pinjam dan jual beli. Jadi platform ni dia bagi kita pinjam sebab kita ada 100, kita boleh beli dengan harga nilai sebanyak 100 1000 ataupun 10000. So mana datang lagi 19000 tu? Mana datang lagi 9000 tu? Datang daripada seolah pinjaman oleh pihak platform. Bila dia pinjam, patut pinjaman tanpa faedah. Tapi sebab dia pinjam untuk kita guna platform dia. Platform dia guna tak percuma. Kena bayar. So maknanya itu jual beli. So digabungkan di antara pinjam dengan jual beli, hukumnya haram. Ha, contohnya gini. Saya bagi pinjam pada orang A, RM100 dengan syarat kena beli saya punya selipar. Ha, jadi orang tu pun terpaksa beli selipar saya sebab dia segan. Dia dah pinjam duit saya. Ha, jadi dia dah jadi riba. Dalam hadis Nabi ada sebutkan tidak boleh digabungkan di antara apa nama tu jual beli dengan pinjam. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, ada unsur tidak tentu, gharar. Kerana identiti penyedia platform. Penyedia platform ni kita login, register login. Kalau dia hilang, duit kita adalah akaun dia tu hilang terbang semua. Kita pun tak tahu nak report kat siapa, tak tahu. So jadi dekat situ ada lagi gharar yang besar. Kemudian ada juga unsur maisir, iaitu judi, mendedahkan pedagang kepada peluang untung risiko bergantung kepada spekulasi pergerakan nilai mata wang yang berada di luar kawalan. Ya, ini adalah unsur-unsur sampingan. Ya, so jadi semua ini tergabung jadilah fatwa mengharamkan forex trading online. Jadi jangan tuan-tuan kata, habis ni bank pun ada buat. Bank konvensional je buat tuan-tuan. Bank konvensional riba pun dia buat. So jadi forex ni dia tak kira, dia boleh belaga. Tapi Islamic bank tak dibenarkan buat. Tak ada Islamic bank yang buat benda ni tuan-tuan. Baik, jadi habis forex. Yang terakhir tajuk kita adalah wang pertandingan. Lepas tu kita nak bagi peluang soal jawab. Wang pertandingan, yang pertama sekali, hukum pertandingan adalah harus. Jadi kalau tuan-tuan jabatan ke sekolah nak buat pertandingan, harus. Kalau tak ada yuran, tak ada yuran, hadiah disediakan oleh PIBG, harus. Tapi kalau buat pertandingan yang ada yuran dan pemenang akan dapat wang yang paling banyak daripada yuran, hukumnya haram. Nampak? Contoh, jabatan tak ada duit nak buat pertandingan. So jadi diiklankan futsal, bayar seorang satu kumpulan RM100. Ada 10 kumpulan masuk, ada RM1000. Siapa pemenang pertama dapat RM800 ataupun dapat RM600, pemenang kedua dapat RM200, yang baki tu dapat wang sagu hati ataupun plak sagu hati saja. Haram hukumnya pertandingan itu. Kerana adanya unsur perjudian, iaitulah semua boleh rugi dan semua boleh ada peluang untung dan rugi. Semua ada peluang nak jadi Johan, tapi semua ada peluang untuk kalah lalu hilang duit wang pertaruhan dia. Maka itulah yang dimaksudkan dekat sini, penganjuran pertandingan yang membabitkan yuran peserta untuk dijadikan hadiah sama ada keseluruhan yuran atau sebahagian. Maka yuran tu sebahagian sponsor, sebahagian lagi yuran, sebahagian lagi dia ambil daripada yuran pun tak boleh juga. Dia kena betul-betul apa nama tu, keseluruhan daripada yuran dia ambil jadi hadiah ataupun sebahagian je. Sebahagian lagi dia ambil buat administration contoh. Ataupun bayar court, bayar sewa tempat pun tak boleh juga. Kalau nak boleh, iaitulah hadiah daripada pihak ketiga yang tak masuk bertanding, iaitulah yang berhormat ke, ketua jabatan ke, kerajaan negeri ke, sponsor, boleh. Ya. Namun pertandingan yang membabitkan pertaruhan berbayar atau apa-apa nilai harta adalah diharuskan. Tapi kalau ada berbayar boleh, dengan syarat satu, pertandingan tu bukan jenis nasib. Macam nombor ekor lah. Berbayar kemudian bergantung pada nasib. Tu tak boleh lah. Tapi kalau nak jadi boleh, berbayar masih ada boleh. Tapi yang pertama, ciri dia mestilah bukan nasib. Yang kedua, dia mesti bukan salah satu, dia mesti gabungan ni, mesti syarat ni mesti dipenuhi, ya. Tidak terkurang daripada 1/3 daripada peserta berlekaatkan dan berdaya saing menyertai pertandingan tanpa dikenakan bayaran. 1/3. Kalau ada 10 kumpulan, 3 kumpulan mesti dibenarkan masuk percuma. Tak, bukan dia tu budak sekolah yang tak pernah main. Dia mesti ada berdaya saing, mesti kompetitif, dia mesti boleh menang. Barulah seluruh pertandingan menjadi harus. Ini adalah berdasarkan kepada fatwa majoriti ulama dulu dan sekarang tentang peranan muhallil. Ini panjang cerita dia, cuma kesimpulan dia itu, kalau tuan-tuan nak buat pertandingan, tak ada duit daripada pihak ketiga, duit nak kutip daripada peserta, pastikan ada 1/3 daripada pasukan yang masuk diberi percuma. Kalau 10 kumpulan bukan 3 kumpulan. 3 ke? 3 lah, okey. Okeylah 3, eh. Kalau 1/3 9 lah, kan? Sebab kalau 10 kumpulan 33.3. So 3.5 kumpulan. Tu tak boleh ada 3.5. 3 tu kira boleh lah. Yeah. Jika kedua-dua atau salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka pertandingan tersebut dilarang. Maka semua jabatan kerajaan sekolah kena faham. Ini adalah tanggungjawab dalam fatwa Perlis memberi maklum kepada seluruh rakyat negeri Perlis agar jangan tersilap menganjurkan program yang ada yuran macam ni. Jadi itulah sahaja slot untuk sesi kedua, dan saya tak tahu ada ruang soal jawab ke dengan doktor sekali, ya? Dulu sekali. Bukan doktor. Saya okey. Saya rasa sekadar itu saja. Saya serah balik pada saudara Tuan Pengerusi. Ya, sekian pembentangan bagi sesi yang kedua oleh kepada sahibul fadil Dr. Saharudin bin Abdul Rahman. Jadi kita meneruskan dengan sesi soal jawab. Bagi sesiapa yang nak buka soalan, dipersilakan insyaAllah.